Ciki krek nika Bu, cobi kaya napa. Ciki krek. Wah, panyata nek milih presiden jan ampuh. Bisik reng ngono ngombe ngombe sik. Garing jer blebak-blebek kowe. Pimpinan ini sila tumpang ngeri gedek-gedek. Yang mati men yang pimpinan mungkin hari hitung turan kene cing geng-geng pimpinan ini melayu sih. Barang teko mriki-mriki. Wah, Mas Parto barang mriki-mriki-mriki. Mriki-mriki monggo-monggo. Wah, Mas Hadi barang. Aduh, Mas Marman lah. Mriki-mriki-mriki, rumangi mriki, Mas. Mriki. Wah, lah Pak Prato barang lah. Wah, monggo Mas Karjo. Wah, monggo-monggo. Wah, Mas Kepet barang teko. Mriki-mriki-mriki, rumangi mriki. Nah, kok mriki rumah iku tetep manggung mriki. Wah, iki ndang digenepi. Wah, iki nek nggo klonengan kok gayeng iki. Nggo tuku sik, Mbak. Iki nang klonengan, Mbak. Embe loh, Reng, apa? Pimpinannya mau, pimpinannya mau, enggak? Pak Kayat? Ulan. Hei, ampun lungo loh, hei, jaman lu. Sehingga kuncinya, kak. Nyang sik lho. Terus kok gayeng ae terus Mas Parto, Mas Anjo, Mas Karjo barang teko. Mbok Mas iki Mas wah kelenengan mriki. Ah, kancane melek malah akeh. Lih Pak Nyoto kaya tambah anggota melih. Nggih, matur nuwun. Kali kula sumelatur dalem. Napa? Napa? Iki wedang napa kok? Lho, putih semuireng iki to. Nah. Napa niki? Niku rumangsa sampean wedang napa niku? Niku jenenge wedang. Jenenge wedang kopi. Oh, wedang kopi. Nah, pun nek niku terus. Lah nek niki napa, Den? Lah nek ngertos niki. Oh. Oh, mangan niku. Nggih. Okay. Wah. Wah, ya wong marake ya nek cukekan ki mangane arang-arang. Nek ning pangan ki kaya sardula mulat kidang. Niku jenenge sego. Dan lawane tempe. Terus niku sing siji niku iwak dicacah di buntel ndok ngoten. Oh, lagek niki kula. Oh, nggih, sampean niku munggah-munggah sampean mulentro. tulinane lawuh niku mulung kok. Mula mung selayar-selayar mawon kok kan lung ya, Mbak. Awak kula niku ra sehat lah gek sandi. Ya saplek kula tanggap niku ra sehat. Tujune duwe sampe nyokek sampean niku apa mboten ya lho coba. Mula kula niku mengaji urip-urip kalih senine dhewe nggih Pak Nyoto. Niki tambah yo anu mangan sik niku mamangan sik niku pun. Kula sawang kok gubayane payus. Nggih saya keteng derengan sawarta. Nah. Nek itu tandu mawon nggih. Nggih ta aja kek tidak. Nah, ya pun sak niki nggih gandeng kancane akeh. Kajinge dibantu nggih. Niko Mas Parto, Mas Karjo, Mas Anjo, Pak Prapto, Pak Hajit nopo teko Pak Marman nggih. Nah niko pun ana dereng kali niko siji niko. Nggih pundi? Kidul dhewe niko. Ayo, kaisa nunggu pi sampean niko. Ayo. Nah. Niko kidul dhewe niko. Niko jenenge Mas Utar. Oh, Mas Utar. Pun mana? Oh, kena nunggoke lawang barang ngono kok durung wano. Oh, Mas Utar bakalan to. Nah, nika. Nah. Lalu sok kanca sok musuh. Amarake mau siji sing ngebut pirang-pirang. Padhi legiman barang nika ra nggih musuh sampean to nika. Kan nggih sampean anggere kalah kaya wong gelo nika. Wes saniki gandeng komplit, engko saniki cebi. Rumoke apa mongke mo? Aku tak njaluk randu kentir peloh nggih. Peloh kok peloh. Iya nggih, kaya opo. Thank you. Niko mbak dengan gindeg degan pamintaku niko mbak. Dandang kulo situasi senengan kulo. Kopi oke, ya nopo. Kawiwitan cokean nganti gadon nganti kelamengan komplit. Ayo nger iki wis wancine ngaso. Sing nabu ya ben padha ngaso awake dhewe ayo padha golek papan kang kepenak kanggo ngremake awak sak anak-anakku kabeh. nanging sang malah jantung. Saparang katuk ukir moyak mayek sangking tias maliwur lumar sang jantung. Duh arisumit pro sineng wong lanang sayang mareng lah ing kono tuwa sang dhewe pak kono kawang ingkang sampun manjing pagulingan salatawis sesenggoro nang nggih nyosamyo katileman ana madyaning pagulingan nang ndogeng kiye ingkang cinucep gampange wong kang munggah gugus mangke datan kaya lampahing warangka saking negari Gulosari. Warangkan ingkang sinuwun Prabu Kencana Wulan inggih Herkula Nuwati jinabang ingkang lumaksana wis ngancik ing sanginggiling kasatriya Widara Kandhang. Kecekan wong titi yang kalau lu termane orang jadi waktu. Apa tengah bertanggung ku tinuteng sang prabu. Kini nang poyo pamat yaning pandu kasih aratin permati. Sawat orang gunungang langgun mati yo kampang miling miling hancu cangkung. Parandene aku durung bisa sapatemon kelawan kang tak ubati. Eh, latalas. Supaya jangan dikesuwen gonku ngupaya Raden Permati. Aku bakal mata aji penggandan wae. Ono ngendi papan panggonane? Mbok menawa enggal cepet aku ketemu lamun aku semata aji penggandan. Pansamar pamuring sukmo jinuk moyo rimlah yang asukti jinik pengtolong yang skalpuk ingkoy latal salah toranggun kumat aji penggandan. Iki ana gandha lenga jaing katon mongko miturut dedonge ngan sing wis tau tak tampa Kaguran uneng kangang hondolim ono jayeng katon mung kajaba Raden Permadi. Mongko pernah ing gendut ono ing jeroning papan iki. Mbok menawa yen patunggon iki palenggahaning Raden Permadi. Saisining papan kene aja kaget kowe bakal tak sirepi. Ing pengangkah aku enggal bisa nyekel ndi sing jenenge Raden Permadi. Paning penggondo tibani podo iki. Wah lalaya nganti pinang sitaki soko dewa tumanduk marang Gusti Kuputri. Pancen ya bagus temenanan Raden Permadi ing kene matelatan. Engkene margana iku entuk gawe lakon kapiwada dening Ratu Gusti Guhe Raden Permadi. Muh kowe iki permadi apa dudu nanging nyatane kowe duwe lenga jaeng katon miturut penggandan kowe iki. Tak jupuk tak menyang kraton Gusari aja padha alok ilangan kang ana jroning kraton. Besok aman demo Paris. Prayet noy besaran tolong durwat. Adikku di, adikku. Saat harus siap di. Sari lawan pun kakang, nggak sak kembul lawan pun kakang, parandene. Bareng aku pungun-pungun mungu kok si permadi orang nomo. Weh lah taklah sopo iki wani ganggu kawe iki permadi. Walah anakku orang nggak berdek pono kawan orang udah ditutup. Gampang pono kawan dulu ya. Bakal paring jauh ini gue aja kaget. Yang kenapa? Nalik aku sari lawan Nyai Permadi ono majan ning Pak Bulingan. Aku ungu sari Nyai Permadi ora ono. Eh, enten pundi? Wah, ndak ada enten pundi. Weh, lha pripun to, Dok? Weh, lha kek kepripun, Den? Ora pati nduga mono pono kawan. Iki saja ono sing ganggu gawe lawan adikku Permadi. Moro coba ya pono kawan. Tumuli podo derek no aku tak golek aneh ngerti murtani ngayi permati iki mau. Eh, sukan gua derek aku. Kawan satu lagu pati untuk mundi murcani pun Raden Permati. Yang makin tindak yang Raden Noloyono kapapak roto denowo barisan sangking nagari Gubosari ambek yang yakso jim bimang betisa singkating pating dengok pating dilulung candrane ping penyaman pusing sendowo. Thank you. marupa pawana kana maraka pamirana lan warayan ponco bali sitan kulingan limo Jeleng bot jelengnya plus lap nak kau toko cekan wong tujuan lo termani alat cuci banyak banyak. Satria bagus mandek mandek bagus mandek. Aku bakal takon kau orang tak takon ni cora butuh panger pepe aku mandrosan di borong dia masuk pot jeleng dia masuk pot jeleng ayo ngaku wong ngaku wong ngaku wong ngaku wong yang leon nang nyokus ngaku wong cuma sama sem kau yang berdua dengan amu anyar ngaku wong ngaku Yakso, yakso nuwe tambuh marang aku balik ngendi dongko sopo paracekamu. Waduh, waduh, waduh. Kita konit kundoko nyudongko kepala kita mbuh marang aku. Muri soko yang keraton gua sari kasete ingkan sinun prabu kencono mulang haran ku ditio kalau gending caluring. Kue ditio kalau gending caluring. Yo, pancen mangkunatian kue sopo. Satrio Sangga Widara kandhang kekasihku Raden Narayana. Narayana dasar kakara nyapa. Apa semono wadya ning talan? Aja takon marang wadine aku ora semikira bakal tangguli wat. Ora kena bajut kudu bali. Aweh bajut ora aweh murudha paripaksa. Wali tandhe marang aku. Apa kang tau dene? Toto-toto kadhe wisaya. Sindriyakso soro maruto. Ono pono marko Kaci dulu Nampil yang ngasih nyakso randatak nganggu anci-anci Kaci gede apa pangkro? Pinter lonjol kan itu lama gulimana batangnya nyakso Kaci gede? Kurang gede ngerangku le gunung legari ngatiku Harga wale po? Dasar nyakso kaporo songgo Orang gemlu melakon Tata kamu tambro, tatamu sakit bagus. Thank you. Durung tau urung disetes daging istampel urung wis mati ana mati ning alas raja satriya ana parat jenengmu sapa Raden Narayana aku Ditya Kala jajalan ila nopati ning kancaku njaluk mati ora maju ora ngerti kridane butuh ato bala bedomo terak saut sabir wae kok kirek betul wandam Thank you. Sang Raden. Kula nyuwun kesang Raden. Kowe ora bakal tak pateni wakon kowe bisa mangsuli pertitis kang dadi pitakonku. Menapa Raden? Kowe teko kene kuwi arep apa? Kula nderekake Gusti kula Raden Patih Jemabang. Perlune? Saperlu ngupati dateng pamadyaning pendhawa kekasih Raden Permadi. Oh, tadi yang ngono. Adikku ilang iki sing nyedra mesti pepatengmu. Oh, iya. Tak terima banget dene iki wis maring keterangan marang aku. Kula nuwun iki. Kula nyuwun gesang tau dipake nyo tampar iki. Ayah sini pira denorayono. Emang kau tu pimir so pilih ingkang raya ingkung nyitir pepatih saking dua sari patih Jemabang. Saking seruning duka Dewi Krama jrek nimba bala sewu sak gunung gedene. Pati Jemabang ngundi pelayanmu hakne wis mimbo bolo srewu kene iki ha tak tututi ngendi papan pagaran. Kekunang surm sorote tanpa dang Yono yakso ingkan gue lawan aku heh mengkoto yakso gue yakso sopo ngendi sopo kang dadi aranmu kalau nuni Raden. Menawi paduka Raden dangu dhumateng kula. Kula menika wingking saking nagari Nguwasari. Warangkanipun sinuwun Prabu Kencana Wulan nami kula pun Patih Jemabang. Kuwi saka Nguwasari aran Patih Jemabang. Kawula nenok. Paduka sinten Raden? Nuwun tambuh marang aku. Aku iki pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara kekasihku Raden Permadi. Menawi ngaten sampun petitis anggen kula mboyong paduka Raden. Ana wigati apa? Wewani nggawa anakku saka ing pagulingan. Wale-wale menapa Raden? Mila kula ngantos lumampah dusta dhumateng ing pagulinganipun Raden. Inggih awrat kula ngemban dawuhipun ingkang sinuwun Prabu Kencana Wulan. Paduka Raden kaaturan mboyong dumateng nagari Nguwasari. Arti gawe apa dene sira kumawani mboyong kelawan aku? Iih. Nalika swanten negari Nguwasari menika taman pagebluk Mayangkara. Hawis buka kalian wastra. Kathah kawula jimingkang samya nandhang sakit satemah kathah ingkang samya nilaraken papanipun suwan-suwan krana mboten kuwawi nampi agenging dahuru. Gusti kula ingkang sinuwun nampi wangsiting jawata ingkang kanthi wewentean. Bilih ing negari Nguwasari mboten badhe waluya jati. Jati katemahan nirmala menawi Ratu Gusti kula menika dereng saged mundhut garwa dhumateng paduka Raden. Mengko dhisik. Apa ratumu kuwi wanita? Inggih, kaluhuran Raden. Bilih Ratu Gusti kula menika putri. Negarane rusak wangsiting diwa ora bakal waluya jati menawa ratu muranda undut garwa. Kawula nggih. Patih Jemabang nuwun wonten dawuh. Ratumu kuwi ayu apa ora? Menawi Raden sampun mirsa dhumateng Ratu Gusti kula. Mbok pilih paduka badhe kapiluyu mirsani dhumateng Ratu Gusti kula. Endhaing warni mboten wonten ingkang ngungguli prasasat widodari ingkang tumurun saking wiyati. Yen pancen mangkono Patih Jemabang ora liwat aku ya mung bakal nyatake dhisik yen pancen becik aku ora bakal nyilaki. Migonjang Kanjeng Langit kelap-kelap raton. Dari cintanya sang malaikat dung saparang katung. Laheng kono kowe. Paling ngerti sangkan marani Kyai Katingan. Hadlokin bawa sedek. Laknat podo gojekan Bung, di diwanggol lo ludra. Aja nek kowe mlayu dadi rempon ana ing kene, mati cimabang murang tata patrape. Wani nyidro kelawan adiku permati, ayo maju legane adiku. Kowe kelakon bisa nggawa menyang adiku aton kowe bisa nyirnake bala sewa. Surem-surem tiwang koro kingken Lirmangus wakang layon Om Denyai lang memanise Niro layung kumo kucem arah nyomaratani Om saliranipun malas teneng lutiro kawangwang ngekono pang sumi nyonong logo ati marang permati dewa tumuli paten ono aku banjuten nyawaku pedah opo aku urip ono ngarca padha dewa kaya mengkene ringki kekuatanku dewa mbedakake marang permati padha-padha titah kenapa dewa aku ora kasinungan bala srewu upama aku iki kasinungan bala srewu dewa kaya aku bakal bisa matek bala srewu ana kapan sing ndak karepake nadyan to aku kasinungan bala srewu pamane waya aku ora bakal gendak sikoro marang liyan ora bakal aku iki gawe cuwaning liyan aku duwe bala srewu mung kanggo ameng-ameng ing diri ora bakal ndak watek saben ana parangku yen pancen mungsuh iku mau ora bisa ndak kalahake nembe aku mata aji bala srewu ananging dewa pedah apa permati nduwe bala srewu menawa bala srewu kuwi iku mau mung kanggo gawe gelaning liyan permati kowe iki aneh apa ngudu rasamu kok ngenani atiku ana apa permati Dewa, dewa banji tenaku Orang nono guno paeda yang gunku Tumitah ono ngaraca padha Dewa Tinimbang aku iki urung luwung boyo aku mati Loh iki jalarane apa Kowe iki digawa mungsuh Aku sing nututi bareng wis ketemu kok malah mengkono pangudo rasamu. Permadi moro nuleo mrene. Matura pun kakang ana apa permadi ya? Nyoti wengga banjuten aku beda apa aku nyemurupi marang soroting basonto. Aku ora kuat urip ana ngarjo podo karepen dibaki lawan wong kang kasenengan bolo srewu. Titah liyane ora ana paedah urip ana ngarjo podo ya mung siji bolo srewu kang kudu ndepani jagat sak isine. Dosaku iki apa luput kemapan ana ngendi Permadi? Ing atase si Adi wis tak tulungi. Aja pun kakang teko si Adi kelakon dimangsa buta kang aran Patih Jimabang. Adikku di, adikku parandene si Adi ora nrimakake marang pitulunganipun kakang. Sat Mas si Adi malah mengkono kang dadi pangudo rasane Dimas. Yen pancen aku rumangsa luput, aku ora bakal ngawuli patiku. Kok pangudo rasamu banjur gawe jiwa, gawe gelo, ki gelo bab sing endi? Moro tumuli matur pun kakang yai. Kakang Mas Narayana, ana apa? Paduka ketingal sanget anggenipun damel jiwa kula. Mapanku ana ngendi? Kumawantun nang kekiri jumateng Patih Jimabang. Rak wis sak mesthine to. Karana Jimabang arep mangsa kowe. Arep digawe pengewan-ewan. Menika lepat pangandikanipun kakang Mas. Lho kok piye? Patih Jimabang mendhet kula anggen kula guling menika wau. Mboten niat badhe merjayani dumateng kula. Kuwi buta lho Di. Nuwun inggih, namung kalian kula mboten gendhak sikara. Lah paedhae apa dadak nyidra si Adi? Patih Jimabang dipun utus Ratu Gustinipun. Narendra saking Guwa Sarya dijuluk Prabu Kencana Wulan. Negarinipun ngetaman risak mboten badhe waluya jati. Jati temanir mala menawi Kencana Wulan menika dereng kula pundhut garwa. Lihat lagu ninggalang yang agar pantang muncar yang lolir kekonang surum sorote tanpa dan kasor lanpa jaring Adikku di, adikku Permadi. Yang mengkono pun kakang ora mangsani luput, yai. Pun kakang ora nyanani ora legiwa. Menawa Jimabang nyidra si Adi, kemung saperlu bakal. Kanggo srana mulyan negara Ngguwasari kuwi bakal kadawan mundhut garwa kelawan Prabu Kencana Wulan. Yai Permadi. Aku ngurumang sani luput, yai. Iya kaya ngene iki bobote kadang kang ora weruh. Marang kahananing yai Permadi kang wektu dina iki lagi kasmaran marang wanita ingkang ana ing kraton Ngguwasari. Permadi wonten dalu. Siapa apa wis weruh wujuding Prabu Kencana Wulan? Nuwun inggih dereng. Lah kowe sagu apa ora? Kulo badhe ningali rumiyin menawi endah warinipun kulo inggih sagah. Oh, lah. Wong tok mis ora kaya kowe to, Di. Ora iso ilang ben dewa tak telung perkara madi iku hadaka payo katyut ing rono wanita dinaliwing krama. Inggih lakar menika ingkang dados kalataan kula. Iya, iya, iya. Kakang Mas Narayana. Apa? Menawi Kakang Mas sampun ngrumaosi lepat panebusing kelepatanipun Kakang Mas kedah saged nedahaken kula wonten pundi papan ing Kencana Wulan. Lapati iku menapa ndi? Pati aja abang nika wawajrih kalian Kakang Mas krana Kakang Mas mimba bolo srewu. Oh, dadi jemabang iki mau wedi karo pun Kakang. Kula nuwun inggih. Oh iya to, Dik. Yen pancen penebusi pun Kakang kudu nuduhake marang Kencana Wulan. Morayo yayi. Tak kanthi nganglang lumadya gantang upaya marang Kencana Wulan. Aja kuwatir sing panggung pun Kakang, suwi kula dherekaken. Raden Narayana sampun nganti Raden Mermadi minggah ing wiyate ngupaya nalendra ing guwa sari. Prasasa calun-calun calon tindak ing satriya diprawis ingkang sinandhateng liring ing kala pinanggih wonten pundi minggah papaning Prabu Kencana Wulan. Sinik ingkang andel lampahipun ya kawiwasa ing mangke datang kaya kang ana madyaning pertapan Sendang Cintaka Puro katingal nenggih Endang Asmarawati pinarak lenggah anampi dateng prataning satriya Madukara Radyan Permadi endahing pertapan resasat sinungging rerenyepan. Thank you. Widodo warnane kang alasto pertapan Cendang Cintoko Puro. Mila ngantos awasto Cendang Cintoko Puro labeting kunono sendang ini. Kuning kuning tirta kang nina kang mati ana madyaning sendang. Kaya to wader lunjar wader paring, sawadane pating sarut lakune pating karep jlop yen ditundur pindho karti kuasine papan. Kangjeng lumut ingkang kintiring warih lembak-lembak yen ditundur pindho mendhung anggen danuk kasareng maruta mundur. Sawanono wader pangkang semelo ditundur pindho jiwang rawi manjur ing langit karso ngadangi sanjing jagat. Pinteng balumbang katenman sekarang kang mung cuwarni samya jinembangan yen winuju mekar kembange caruk kembang putih kasulan kembang biru ana tetumbuli kembang kang kelas kuning kembang abang sarupan kembangan dadi semawon ungu dadasaran jebur ki godhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samya umyak. Pining balembang ana kayu gurdurya yang ngamai madaning petapan. Ingkang rumambat kulung gadung mulut ing pang. Yen tinuju mekar kembang anjara gandane ngebeki madyaning pacrabaan. Sopo to kang kepareng narak numadyan ing pertapan. Menika to warna inggih atmajaning sang begawan Bandung Cana. Ingkang asesilih Endang Asmorawati. Sawetawis lenggah nyana madyan ing Madi Pacratan. Kating apratanipun Raden Permati Dumrajuk tanpa araban kagiat Endang Asmorawati dianataran tidak apratanipun Raden Permati. Thank you. pangkataman Rarasmoro Roro pintro ang lam-lami parantu mameng tilamrum kaya ruming sariranto Sumarmani rong ranui Duh Mas Mirah sawetawis teng arawopo tuko kanjeng paran garwopo tuko kula ngaturaken sembah pangabekti mugi gonju iya iya yayi yayi ndang Asmarawati wis tak tampa banget panarimanipun kakang yayi dewi ngaturake pangabekti marang aku pengestuku tanpa nono yai aja conging tangan kali kula pun dilontem stoko mugi dados jimat yai iya sinten ingkang kepareng dherek aku tindak paduka kanjeng pangeran aku mrene ya mung ijen tanpa rawang menopo mboten keparengan pipono kawan sawetara wektu iki pono kawan ora nderek karo aku mbuh kepiye karping pono kawan pun kakang ora nyumurupi pancen ya mengkono kuwi selagane pono kawan menawa kecentok sithik wae banjur moh nderek karo pun kakang nanging kang semono iku mau ora bakal ngurangi kawibawaning pun kakang Yayi Asmarawati. Kula nuwun inggih. Menawi kapten kula ngaturaken bingah ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka kanjeng pekeran sampun kepareng rawuh wonten ing Cintaka Pura Yayi Asmarawati. Iki romo penemban ono ngendi yai kau ningan no pengiran menikah romo penemban malah sowan dateng negari ngamarto saperluang estren yang gini pun kakang mas punto dewa badi kapi wadoc meneng noto untuk negari ngamarto oh iya kelingan pun kakang no ngamerto bakal mangku gawe ya jinaragan pun kakang sawetara rasibanya ngamerto hawit wisuyono madu koro nganti pun kakang orang nyumurupi menawa kakang mas punto diwo tumuli bakal kabi wadil dadi ratu pengiran kok suwantenipun benten kalian adat aku mentas loro yai loro sawetara suwi ora ana sing nambani Petruk tak kongkon ora moro yang Madukara panjane tak kon menehi layang kowe ngabari yen aku loro nanging Petruk ora sowan tujune ana pitulunganing Bathara pun kakang bisa saras nanging durung kabeh aku saras. Hawit rasa lungkrah isih kasalirana pun kakang. Kesel banget rasane atiku. Ngetok kabeh awakku. Margo sangka dayane awak kang lagi loro. Mangan ora krasa enak. Ngombe yo ora enak. Enake mung yen turu. Monggo aku yen turu ijen mesti klidian. Lamun ngremung guling sing cedhak karo pun kakang coba awakku ki sawangen rak kuru. Aku iso mlaku kira lagi iki to yai. Nalika pun kakang loro kuwi ana dalem kasatriyan. Mung teturon wae. Dangarku yo mung gedhang kuwi yen gelem. Kaya apa rasane atiku? Tibaning padha. Anggonku lara iki mung sebab kangen karo kowe. Pirang-pirang dina aku ra tilik kowe. Susah atiku. Mula bareng aku wis rada waras, tak kuat-kuatke awakku. Aku iki mau mlaku aku. Margen kanggo nitih kereta isih gograk. Nitih jaran uga gograk. Ora kepenak kabeh. Mula yai. Aku teko kene iki mung arep ngleremke awak. Yo ben ngamarta duwe gawe awit yen awakku tak prusa ora urung malah kambuhan maneh laraku. Perkara ngamarta wis akeh sing ngayahi. Kakang Mas Kunto Dewa Dewi Sida dadi ratu. Wis akeh sing padha ngangkat mula dina iki mumpung pertapan suwung. Tambah nono kangenku yai. Aku arep sare ayo kancanono. Amya para Pandhawa. Yuk mulo mangun sireng sapa kula. Om. Sambak ungge suruh kadhit. Nel karo katok kula. Kapilayut manit telat majangin pandit to tanggap ing sasmito dateng ucapi ngeragin pamadio pamen sulit jengkar pampamit Asmorowati Asmorowati ana apa yai tak cedhaki kok malah lunga tanpa pamit. Asmorowati ki aja mlayipun kakang kangen karo kowe awakku lara kok dijak playon ki kepiye Asmorowati. Aku iki garwamu Asmorowati. Yai enten ana yai. Pun kakang sing nututi yai enten ana nya tanpa ana iki kangening pun kakang. Raden Permadi tibane padha kaya mengkono layak to layak lagak lagu lagiane bareng tak sawang swa mantra-mantra Raden Permadi ku kue turat moko minggah tosong ke papan. Lululu Asmorowati, aku iki garwamu, awakku iki loro lho yai. Aku iki permadi tenang yai, aku jenang no sungsung. Aku sungsung mono yai. Yai Asmorowati, ojo colong gelanggang tinggal playu. Awakku loro temenanan yai, endi sungsume yai. Aku ojo olah lagi sing enak-enak, olah no sing keporo babar. Ojo kaya mengkono yai, aku kangen karo kowe yai. Asmorowati, kowe minggat to maling aku no, maling aku no, kowe aja no kene. Aku ora sudi nyawang dapurmu. Lho, aku kok dikira maling iki piye to? Kowe iki bojoku sah kok. Kowe iki wis sah naib karo aku. Disekseni wong tuamu. Kabeh nyarujuki kok kowe ngarani aku nyolong iki lho. Ora patut to kowe. Rene, aku kangen banget lho. Tenang kok yai. Kowe aja njejembek jerambah nyepet meripat. Kowe ngaliyo kowe lah. Eng kene tak tajah cara mangsa. Sanging sang maweh gandrung on wanita kang mlayu-mlayu kowe iki sapa menawi ndang dumateng kula kula pun Asmorowati sangking pertapan Cintaka Pura jeneng Asmorowati nuning dilakar mekaten patuko sinten aku iki kadang mudho nalindring guwa sari kadang iki kanggo ratu kencan wulan jeneng aku Jim Gandang mlayu-mlayu nopo kula dipun padha-padha dateng satunggiling satriya ingkang murang tata. Kulo badhe dipun bergonjak kulo mboten purun nanging kulo dipun rudha paripeksa rahayunipun kulo saged nilar saking tatapan saupami mboten saged kulo sampun kenging dipun bergonjak dening satriya ingkang murang tata raden kulo nyuwun pengayoman. Inyalo pengayoman kula nuwun inggih. Mawi raden saged mejahi satriya ingkang muka-muka kula menika. Kula trima ngladosi paduka raden. Nyata laruta saking dosa. Lan guru kula ya mudhut dosa sanesri. Kaya kena kemayan nenggih Raden Jim Dandan. anampi dibujuk manis saking Endang Asmarawati. Lali Purwodesta dateng piyulingipun ingkang Mbak Ayu, Prabu Kencana Wulan. Wijiling pangandika. Asmarawati, wonten dhawuh. Satriyane jenenge sapa? Kasihipun Raden Permadi. Murang tata patra pismin kita tandang dhewe-dhewe satriyane. Kangge laguku. Aku Jim Dandang V. Permadi. Dasar kapura nyata. Iwani mutha-mutha lawan Asmarawati. Lho, mutha-mutha kepiye wong kuwi bojoku kok. Kuwi bojoku kok dikira mutha-mutha kepiye? Asmarawati ora gelem ngladeni kowe. Aku sing disambat iko nyingkirake kowe. Lho. Yang ngono kuwi arep seneng karo Asmarawati, ora dede ngali-ngali harta pundhut garwa dhewe. Weh, lha aku ngulungake waton kuwi bisa mateni aku ing kene marganing patimu, Pak. Budiyo legane atiku. Ketoken ngadik dayanmu. Ora bakal tak tinggal loncat. Jim Dandang aku mertobat Jim Dandang. Ora tak pateni pita opo. Kematian yang lalatan keraton Guwa Sari mengkota Sarpo Sati Allah nuwun wonten timbalan ingkang adhaku. Orang iki ana satriya ingkang kapidharana madyaning marga. Mesake temen iki sapa Sarpasati? Bila dalah. Kula piyambak dinate nguni menika sinten? Mun mangke to Raden Paduka menika sinten? Menawa takon karo aku jeneng aku Permadi. Ngaku Permadi awakku banjur dirangkul kaya mengkene. Raden, Raden, nyuwun pangapunten Raden, dene kula teg sura patrap kula kantos kula mboten nyembah ndodhok kaliyan paduka Raden dipun tepangaken kemawon. Kulo menika Narendra saking Guwa Sari dene nami kulo pun Prabu Kencana Wulan. Prabu Kencana Wulan nuni gilakar mekatem. Ana wigati apa? Mulai-mulai menapa Raden kulo menika madosi dening Paduka Raden? Keparenga kulo badhe swita dhateng Paduka, monggo Paduka kulo boyong dhateng negariku. Kowe pengin dadi garwaku? Kula nuwun inggih. Aku iki mau mentas dipolo karo sing jenenge Jim Dandang. Menika adhi kula, yen kowe bisa menggak lawan adhimu. Aku ora bakal sungkan. Aku saguh mok suwitane. Paduka dipolo dening Jim Dandang. Kaya mangkene rasane ngawakku. Kula sora lawan Jim Dandang mula dina iki. Tumuli penggaen Jim Dandang aja nganti mula aku maneh. Bumi kondang kanding langit telap-telap. Kondekin tanging sang mawe kandung. Ora mate duka mono. Calon kang dak suwitane Jim Dandang nglali para dhasino Jim Dandang. Dandang kula kambuk. Kowe kepiye to, Di? Kowe biyen lunga saka praja tak kongkon napa? Kowe tak kon golek marang Raden Permadi. Nanging kenapa apa bareng? Wis ketemu malah tok kula sora kaya dene mungsuh. Dosane apa lepute apa para coba kowe matura? Permati kulantun moto-moto dateng Asmorwati. Asmorwati satu ngiling wanita ingkang ringkih kula kedah ngayomi. Hawit mboten jamakipun satriya kumawantun ngruto paripeksa dumateng satu ngiling wanita kedah kula ajar. Yen ngono kuwi malah nengenak kepenyak kabutuhan yang liyan tinimbang butuhe Mbak Ayimu. Iya. Yen ngono kuwi malah nengenak kepenyak kabutuhan yang liyan tinimbang butuhe Mbak Ayimu. Iya. Yen ngono kuwi seneng yen negaramu kuwi rusak. Ya mengkono apa piye? Kula mboten peduli sinten-sinten. Nek kula sakit mejahi Permadi kula kelampahan dhawuh kelawan Asmorwati. Ora ngono sing jeneng Asmorwati iki kaya ngopo rupane? Iki sapa? Merpeki marang aku. Wetang mbuh marang aku jeneng aku Prabu Kencana Mulanane Ndrasa kowe ngraton Guwa Sari. Kowe sapa? aku Endang Asmorowati. Kome kuwani nibani kemayan kelawan kadangku. Sopo Jim Dandang, aku laru mongso nibani kemayan. Pancen Jim Dandang aku ingkang nyuwuni tulung. No bisa nyernake ing kono bakal tak switani patopat. Ora batin duka mono. Kowe nibani kemayan kelawan aku kowe. Ya sak karepmu ngono ngarani. Kowe bisa ngilang kemayane apa ora? Aku ora rumangsa nibani kemayan kelawan kadang. Enggone margane patimu sak gendhingmu tak lateni dina.